Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Abdurrahman Ibn Nashir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, wa min ajalli anwa'il ihsan al-ihsanu ila man asa'a ilayka biqawlin aw fi'lin. Kita masih berada pada hadis yang ke-61. Kata beliau rahimahullah, termasuk ihsan yang paling mulia, semulia-mulia jenis ihsan berbuat baik adalah ihsan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Baik berbuat jelek ini dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Engkau membalas kejelekan dengan kebaikan. Engkau membalas tuduhan atau cemoohan atau olok-olokan dari orang lain dengan kebaikan. Atau engkau membalas perbuatan mereka yang jelek kepadamu dengan engkau memberikan kebaikan kepadanya. Dan ini adalah perkara yang berat. Perkara yang berat, membalas kejelekan dengan kebaikan. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah yang dulu sudah kita baca, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan tersebut dengan yang lebih baik, dengan kebaikan. Allah mengatakan, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Tidaklah bisa mendapatkan, tidaklah bisa melakukan perbuatan tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Tidak bisa membalas kejelekan dengan kebaikan. Diolok-olok, dicemooh, malah memberikan hadiah. Tidak bisa melakukan yang seperti itu kecuali orang-orang yang sabar, yang menahan dan menanggung apapun yang menimpa dia dengan baik. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Dan tidak ada yang bisa mendapatkannya, tidak ada yang bisa melakukan perkara tersebut kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Ini menunjukkan bahwa perbuatan membalas kejelekan dengan kebaikan ini suatu yang berat atau suatu yang besar. Maka kata beliau, ini termasuk ihsan dari jenis ihsan yang paling mulia. Qala wa man kanat tariqatuhu al-ihsana ahsanallahu jaza'ah. Dan barang siapa yang jalannya, tarikahnya, jalan dia adalah ihsan, baik, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik, baik dengan harta, dengan sikap, dengan perbuatan, dan yang lainnya yang mampu dia berikan, maka Allah akan membalas dia jazaah dengan balasan yang baik kepadanya. Orang yang jalannya adalah ihsan, berbuat baik kepada siapapun dia berbuat baik, apakah kepada manusia ataukah kepada hewan ataukah kepada tumbuhan, maka Allah akan membalasnya dengan apa? Balasan yang baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan illa kecuali al ihsan, kecuali kebaikan. Di sini hal dalam surat Ar-Rahman ayat 60 hal disebutkan atau terletak pada kalimat yang setelahnya terletak kata illa. Istifham terletak setelahnya apa? Kata illa, menunjukkan makna apa? Penafian. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Karena al-jaza min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Maka orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau seorang itu berbuat ihsan, maka dia akan diberi kebaikan pula. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Qala lil ladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Kata Allah, lil ladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan di dalam ibadah kepada Allah, ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada binatang, berbuat baik kepada tumbuhan, al-husna, maka bagi dia kebaikan. Dia berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dia melakukan kebaikan, dibalas dengan kebajikan. Bahkan Allah mengatakan waziyadah, dan tambahan. Diberi tambahan. Para ulama menjelaskan bahwa al-husna di sini adalah surga. Waziyadah, tambahan, yaitu an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah. Maka bagi orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik, ihsan di dalam ibadah, ketika ibadah seakan-akan bisa melihat Allah. Ketika ibadah selalu merasa diawasi oleh Allah. Demikian juga berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk, maka dia akan mendapatkan surga. Dan Allah memberikan tambahan kepadanya berupa kenikmatan yang paling nikmat, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Orang yang berbuat baik, Allah berikan kebaikan. Apa di antara kebaikan itu? Yaitu surga Allah dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatun, baginya kebaikan. Orang yang berbuat baik di dunia, berbuat baik di dalam ibadah, ihsan di dalam ibadah, ihsan di dalam muamalah, pergaulan dengan orang lain, hasanah, di dunia akan mendapatkan kebajikan, balasan yang setimpal, balasan yang sebanding. Orang yang berbuat baik mendapatkan balasan kebaikan ketika masih di dunia sudah mendapatkannya. Fi hadhihi dunya. Qala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah adalah qaribun, dekat. Minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinina fi ibadatillah. Al-muhsinina ila ibadillah. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Makna al-muhsinin, kata beliau, yaitu al-muhsinin, orang yang berbuat baik, fi ibadatillah, di dalam ibadah kepada Allah. Bagaimana ihsan di dalam ibadah? Sebagaimana dalam hadis, yang ihsan, ihsan di dalam ibadah ada berapa tingkatan? Ihsan ada berapa tingkatan? Ada berapa tingkatan? Din, ihsan. Sudah sampai belum? Ada berapa tingkatan kil ihsan? Ada berapa tingkatan rahmat? Rahmat, rahmatullahi alal muhsinin, qaribun minal muhsinin. Ada berapa tingkatan? Ihsan. La tansabun, jangan dilupakan, ini sudah. Sudah ya Khalid? Sudah? Sudah apa belum? Arif, anta arifun wa alimun. Ada? Dua, apa itu? Yang pertama, yang pertama apa? Ahsan, betul, ada dua. Yang pertama apa? Yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan bisa melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua apa? Fa'illam tarahu fa'innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini dua tingkatan ihsan. Orang yang ihsan di dalam ibadah kepada Allah dengan tingkatan tadi, mungkin tingkatan yang pertama atau mungkin tingkatan yang kedua, ketika ibadah, ketika sholat, seakan-akan bisa melihat Allah. Ketika puasa, seakan-akan bisa melihat Allah. Ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, berdoa, seakan-akan melihat Allah di hadapannya. Atau kalau tidak bisa, tingkatan yang kedua, merasa dilihat oleh Allah. Ketika sholat, Allah mengawasi. Ketika membaca Al-Quran, Allah melihatnya. Ketika ibadah-ibadah yang lain, merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah. Mereka mendapatkan rahmat Allah. Al-muhsinina ila ibadillah. Yang kedua, al-muhsinin, yaitu orang yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Mungkin memberikan bantuan berupa harta, berupa tenaga, berupa nasihat, berupa saran, berupa masukan, dan yang lainnya. Berbuat baik kepada orang lain, hamba-hamba Allah. Mereka orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah. Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Di sini ada isyarah, anjuran dan dorongan kepada kita untuk berbuat ihsan. Karena orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah, seseorang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Wallahu ta'ala yujibu ala ibadihi al-adla minal ihsan. Dan Allah yang maha tinggi mewajibkan atas para hambanya untuk adil. Allah mewajibkan kepada para hamba untuk adil. Adil kepada siapapun. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berkata, maka berkatalah yang adil. Ngomong-ngomong yang adil. Kalau salah, ngomong salah. Kalau benar, ngomong benar. Adil. Jangan kalau salah ditutupi, dipelintir-pelintir supaya terlihat benar. Tidak adil yang seperti itu. Salah, salah. Bermain, bermain. Akui kalau saya bermain, begitu ya Dul. Ya, begitu ya. Kalau bermain, akui bermain. Kalau dihukum, akui memang saya salah, dihukum. Ya. Nah, kalau bermain waktu belajar kan perlu dihukum, ya toh? Ya, siap. Ya, adil. Dan di dalam semua perkara harus apa? Adil. Dan adil termasuk ihsan. Allah mewajibkan. Untuk apa? Adil. Wa yandubuhum ila ziyadatil fadli minhu. Dan Allah mendorong, menganjurkan para hambanya untuk apa? Menambah keutamaan. Ila ziyadatil fadli minhu, dari Allah. Mengharapkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menganjurkan para hamba untuk hamba itu minta tambahan keutamaan dari Allah. Yang semua apapun yang ada dalam diri kita itu adalah keutamaan dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah semuanya. Apakah harta, lancarnya usaha, anak, rizki, kesehatan, bisa makan, bisa tidur, semuanya adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Wa qala ta'ala fil mu'amalah, dan Allah yang maha tinggi berfirman dalam perkara mu'amalah, pergaulan. Wa la tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan, melalaikan keutamaan di antara kalian. Satu, banyak harta bisa membantu dengan harta. Jangan melupakan keutamaan yang lain. Apa? Dia punya tenaga, membantu dengan tenaga. Dia punya ilmu, membantu dengan ilmu. dia punya saran, usulan, membantu dengan saran dan usulan. Itu semua keutamaan. Jangan dilupakan. Jangan melupakan keutamaan orang lain. Yang itu semua pemberian dari Allah. Jangan dilupakan. Keutamaan yang ada pada orang lain. Walaupun engkau menganggapnya kecil. Walaupun engkau menganggapnya apa? Kecil. Karena sesuatu yang besar harus ada yang kecil. Ya. Mobil besar begitu harus ada yang kecil. Tidak semuanya besar. Sepeda motor harus ada yang kecil. Tidak semuanya besar. Jangan lupakan. Ah, gursek krupsi tok. Ya. Jangan dilupakan. Atau apa? Sepuyer. Ya, ini kan cuma kecil, buang aja. Tidak bisa jalan sepeda motor. Ya. Ya, sebagaimana kita bingung. Ya, ini kenapa? Ya, ternyata cuma lubang di sepuyer tertutup. Tidak bisa jalan ternyata. Ya. Jangan melupakan sesuatu yang kecil. Ah, dia bisanya apa? Ya. Dia bisanya apa? Saya. Apa-apa saya kok. Jangan melupakan keutamaan orang lain. Masing-masing Allah berikan keutamaan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Satu membantu dengan ini, yang lain membantu dengan itu. Saling memberikan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Jangan dilupakan, apalagi meremehkan. Ai ij'alu lil fadli wal ihsani mawdian fi muamalatikum. Maksudnya kata beliau, jadikan untuk keutamaan dan berbuat baik mawdian, satu tempat, min muamalatikum, dari pergaulan kalian. Jadikan, oh si fulan punya keutamaan ini, dia bisa memberikannya. Si Alan bisa memberikan dengan ini. Dan seterusnya. Wala tastaqsu fi jami'il huquq. Dan janganlah kalian menuntut pada seluruh hak. Haknya saya harus diginikan, saya harus diginikan, saya, kamu harus begini kepada saya, kamu harus. Jangan menuntut semua hak. Menuntut sampai kepada hak yang kecil. Kamu tidak bisa seperti ini. Kamu menuntut. Jangan. Bal yassiru wala tu'assiru. Bahkan berikan kemudahan. Ya, tidak apa-apa lah. Kamu kalau kurang sih, tidak apa-apa. Labaksa. Saya berikan kelonggaran. Saya berikan maaf. Kamu yang kamu demikian. Ya, ada kekurangan. Tidak apa-apa lah. Yasiru, berikan kemudahan. Jangan, walaupun kecil harus tuntut. Pokoknya, ini hak saya kok. Ibaratnya uang 100 rupiah harus saya tuntut. Yasiru, berikan kemudahan. Berikan kelonggaran. Wala tu'asiru. Dan jangan mempersulit. Jangan memberat-beratkan diri. Watasamahu fil bai'i wasyira, dan saling berikan kemudahan di dalam menjual dan membeli. Ya. Ibaratnya kalau nganyang itu ya sedikit berikan kemudahan lah. Ya sudah, saya turun. Oh ya sudah, saya naik sedikit. Saling berikan kemudahan. Jangan mempersulit. Jangan apa? Mempersulit. Tasamahu, saling berikan kemudahan. Kelonggaran. Wal qada'i wal iqtida', di dalam memutuskan perkara, di dalam menuntut putusan perkara, berikan kelonggaran. Ya. Jangan apa? Pokoknya orang ini ora. Jangan. Berikan kelonggaran. Tasamahu, kata beliau. Wa man alzama nafsahu hadzal ma'rufa nala khairan katsiran wa ihsanan kabiran. Dan barang siapa yang mengharuskan pada dirinya, membiasakan melakukan perbuatan ini, kebaikan ini, yaitu apa? Memberikan kemudahan, memberikan kelonggaran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan kebaikan yang besar. Sehingga orang yang jual beli dengan mudah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan apa? Barokah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisawab, wa lafu minkum, nas'alullah salam al-afiyah, subhanalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.